yang disebut pencerahan itu kan membawa manusia berhijrah dari tidak tahu menjadi tahu, dari peteng menjadi yang mulanya bahasa Jawanya madang, itu artinya ketika Anda lapar itu kan peteng atine. Begitu madang berarti terus biar, mulanya jenenge madang kan begitu. Itu ya. Saya tanya dulu gini, kita mulai dari awal sekali. Kan Allah bercerita gini, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ini pencerahan semester 1. Jadi Allah mengajari Adam, iki logam, iki watu, iki lemah, iki tanduran, iki langit, iki bumi, iki segoro, kan begitu. Ya, ibu-ibu ya, mbak-mbak ya. Wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda. Tsumma aradahum 'alal malaika. Terus Adam setelah diwurui oleh Allah, mengemukakan, diajarkan Allah itu bahasa apa? Pakai kata dari bahasa apa? Angun kuwi lho. Kok njerono bahasa Arab ki? Kalau sampean di kampus tahu bahasa itu lahir dari naluri masyarakat. Nek tiba ingin ini jenenge jungkel, itu kesepakatan karena kata jungkel itu rasanya memang cocok dengan ketekuk ini jungkel. Nah, jadi kata itu tidak lahir masyarakat bersama-sama jungkel. Nek ngene ngeblak kan cocok dengan bunyinya. Ngeblak. Nek ngangkut jenazah ning ikine kayune sebelah kene iki sing nemburi iki apa jenenge jebol, terus mayate ngene iki. Aku jenenge apa? Nyelorot. Gitu ya. Terus apa mana ya? Ngeblak, njungkel, njukentang, cara wong samin ya. Itu semua kesepakatan, Bu. Kalau orang Jawa menyebut sesuatu itu berdasarkan rasa bunyinya. Mungkin beda sama orang India, beda sama orang Cina, beda sama orang Arab. Tapi bahasa itu lahir ketika manusia sudah ngalamin bareng-bareng. Jadi ketika Nabi Adam sama istrinya, yaitu Ibu Hawa, itu ketemu, gue njur, ngomongnya biye coba. Hai, ngono kuwi. Loh, hai gue lah. Gue tahu kurungu orang ngomong hai. Tapi ketika Nabi Adam itu kan belum ada bahasa. Kuwi lek ketemu njur piye? Apa njur ngene iki? Pelukan. Ya ora to ya. Nah, kalau sampean mau ndelok sangkan paran asal usul min wa ila. Mudah-mudahan nanti mengalami apapun tuh Anda menjadi kreatif dan menggali segala sesuatunya. Jadi sekali lagi Bu, bahasanya bahasa apa? Arab, isyarat. Loh, Tuhan mengajarkan nama-nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama benda. Pakai bahasa apa Allah mengajarkan itu? Tidak mungkin bahasa Jawa, tidak mungkin bahasa Arab, tidak mungkin bahasa Inggris. Tidak mungkin bahasa Sangsekerta menjadi wacana dasar agar supaya kita itu terus mencari. Saya menyebutnya ada bahasa sejati yang setiap orang dimanapun di seluruh belahan bumi ini punya rasa yang sama terhadap sesuatu hal. Kemarin sudah saya contohkan, misalnya Pak, kalau dalam bahasa Arab, kalau ini disebut mahada, apa ini? Hada, artinya hada nerdas. Hada itu satu-satunya kata Arab yang sopir dari Indonesia bisa. Selain kata hada, dia tidak ngerti. Terus pokoknya bondone jadi sopir yang Arab itu hada. Jadi suatu hari dia ditangkap polisi. Terus kamu deng, pokoknya dia nyerita ke, nek, iki ono, jadi dia iki bareng antemi bose, jeragane diantemi, dari terus dia nduting jeragane, hadha, hadha. Hadha, hadha, ya hadha, ngono ya, jelas ceritanya, jelas ya, cuman pakai kata hadha loh bu. Padahal Nabi Adam sudah lengkap. Kawan bumi dan seterusnya. Jadi saya balikin. Mahadha atau mahadhi manhadha. Jadi kalau makhluk hidup berakal itu disebut man. Kalau ditulis bahasa Arab, mim dan nun. Fathah. Nek bunder apa? Sukun. Goreng. Sukun goreng. Nek bahasa nganggo huruf Latin, nganggo M A N, kepanjangannya Muhammad Ainun Najib, gitu ya. Ini karanganku dhewe. Nunut, nunut man. Jadi ternyata manusia itu dirumuskan oleh tiga huruf M, A, N, atau kalau dalam bahasa Arab mim sama nun. Jadi nun itu penting banget. Yeah. Nek bahasa Inggris apa Pak Rektor? Bahasa Inggris manusia itu apa bahasa Inggrisnya? Man, human, mankind, tapi tetap pusatnya adalah man. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris sama, yaitu man. Ning macane wae sing siji, nek wong Arab man, nek wong Inggris man. Apa meneh wong Amerika kae sing paling ra cetha. Wis gawe huruf O, engko nek wis diwaca dadi A. Bahasa Inggris ya ngoten niku. Oh, misalnya apa? Steve Jobs. Nek dene kan jelas ora kuwi. Ning nek wong Amerika Steve Jobs. Lho kowe iki apa ora cetha kowe iki? Iki padha karo wong Madura. Jelas tulisane Gus Dur. Limaca ning kono ora ana Gus Dur, Gus Dor. Anak Jawa cetha ho, no, co, ro. Kok kuwi cetha nek Jawa? Jawa paling cetha. Jadi peradabannya detail dan sejauh ini tertua yang pernah ada di dalam pengalaman makhluk bumi yang sekarang. Gus Dur, Eros Djarot, saya pernah ajak Gus Dur sama Eros Djarot ke Bangkalan Pak. Tidak pernah disebut nama Eros Djarot karena nyebutnya Irus. Bapak Irus Djarot. Saya persilakan kepada Gus Dur. Ngeneka aniku Madura niku jadi rada angel. Wong Madura urip ning Solo pas Gestapo terus ditangkap polisi bengi-bengi pada waktu jam malam. Kamu orang mana kamu? Saya orang Solo saya, Pak. Lu gacamu Madura gitu kok. Lu saya orang Solo saya. Wis, ngono iki Madura apa Solo? Jadi kalau kamu ngelihat calon presiden, jangan ngelihat ucapannya. Jangan ngelihat pengakuannya. Ngerti ya? Jangan ngelihat pengakuannya. Orang bersyahadat saja belum tentu benar-benar bersyahadat kok. Sekarang orang mengkafirkan di mana-mana. Kayak kafir, kayak musyrik, kayak bid'ah lho toh. Aja meneh kok kafir muslim ora cetha kok. Rumah sama aku muslim ngono Pak. Apa faktanya saya muslim? Saya tanya, apa faktanya bahwa saya muslim? Mergo aku nganggo putih. Hah? Apa? Loh, nindakke rukun Islam, salat lima waktu. Nek aku pura-pura piye? Ben anda ngarani saya muslim. Siapa yang tahu saya muslim? Apa indikatornya? Apa faktanya saya muslim? Kelakuan saya baik umpamanya. Emang kalau kelakuan baik pasti muslim? Naik gaji, emang enggak bisa pura-pura naik gaji? Jadi enggak usah nuduh-nuduh orang kafir, musyrik dan seterusnya. Wong kamu sebagai muslim aja enggak ada faktanya kok. Kan begitu? Faktanya terletak di dalam kesungguhan syahadat di dalam hati dan pikiran dia kepada Allah. Yang mengerti persis kita muslim itu ada hanya Allah dan diri kita sendiri. Mulane kumpulan ra kumpulan iki rasa percaya kowe. Mulane para rektor ra kumpulan. Sebab dia tahu persis hakikat kuplok. Kan begitu. Ngopo kumpulan wong koruptor anggere kecekel kumpulan. Nek wedok kudungan, ku nek wis diadili nganggo tasbih karo ngroke hakim karo ngene-ngene kae. Kuwi unine apa iki Mas? Lah ngene-ngene iki Mas, kira-kira Mas. Eh? Gak wis, nang wis. Selamat. Ini ya. Apakah kalau pegang tasbih pasti muslim? Semua teman-teman Buddha bawa tasbih juga. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, ilmuwan adalah orang yang mampu menembus segala sesuatu di balik ilmu katon. Yang kelihatan belum tentu fakta. Yang diucapkan belum tentu fakta. Nek wartawan mengandalkan wawancara, dengan mudah dia dibohongi oleh respondennya, kan begitu. Jadi saya di sini tidak akan marah kalau Anda menuduh saya bukan muslim. Nek kowe ngarani aku kafir, kowe tak nusoni. Lagi ngerti apa kowe? Wis ket biyen kowe. Kowe wis sing pekok, ngono aku. Aku kafir ben zalim pun segala macam wis pokoke minal aidin wal faizin. Semangat aja mulai guyu iki Mam. Kita mau tak pancing-pancing iki jebul menjaluk aku iki nak ndagel ngene iki. Oke. Terus jadi pakai nama apa Bu? Dari bahasa sejati man. Bahasa Arab man, bahasa Inggris man, cara Jawa. Sugiman. Nama terbanyak di Jawa itu pakai man. Dengar selama ini di radio, di televisi, di mana-mana itu kemungkinan besar itu palsu. Dan kamu sudah terjebak berapa kali, berapa era, berapa periode. Jadi hati-hati sekarang mulailah belajar mencari bahasa sejati. Mendengarkan suara yang sejati. Melihat warna yang sejati. Merasakan cinta yang sejati. Sejati ini dari kata apa Pak? Sejati itu ketika akal dan hati puzzling, klop. Mengatasi syahwat. Sebab saiki-iki sing kedadean syahwat munggah ngatur pikiran atine njur melu syahwat kuwi mau. Kan menungsa telu ki Pak. Jadi Nabi Adam dulu Bu dibikin sama Israel. Iki cocok reca kae dadi Nabi Adam. Ning kan iso urung urip, wis tak sebule. Terus Allah meniup kepalanya Nabi Adam. Fuh, njur Adam jenggelek ngono kae. Nyur dhewe wahing. Terus dia mengucapkan alhamdulillah. Ning carane udud cara Arab waktu ki alhamdulillah. Terus para malaikat menjawab yarhamukallah. Terus Abi Adam menjawab lagi yahdikumullah. Terus Ibu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sing apal wakil rektor Ibu-ibu rano sing apal ya salah apa-apa. Terus akalnya cerah setelah tiupan yang pertama. Terus ditiup lagi sama Tuhan dadanya, fuh, waheng munah, waheng. Alhamdulillah, ya arhamukallah, ya hadikumullah. Terus hatinya hangat dan hidup. Disebul munah, waheng munah, waheng. Kuen ini langsung jeriat, kuen ada. Jadi pertama akalnya dicerahkan oleh Allah, yang kedua kalbunya dicerahkan oleh Allah, yang ketiga syahwatnya dibangkitkan oleh Allah, dan yang namanya ilmu, manajemen, kebudayaan, peradaban, akhlak, dan apapun saja, adanya negara, kerajaan, universitas, urusannya cuma satu. Bagaimana kamu memanage antara tiga ini? Akal, hati, dan syahwat. Yang mana panglimanya? Siapa panglima di antara tiga ini, Mas? Man ra'is wa laisa amin. Ya. Kepalanya itu, pemimpinnya itu ini apa ini apa ini? Kalbun. Ada lagi yang lain? Bu, yang memimpin utama yang seharusnya memimpin manusia itu ininya apa ininya apa ininya? Bu, hati, hati, oke. Prakteknya sekarang yang mimpin apa ini? Kalau sampean melihat SBY nesu karo apa, terus Anas ditangkap, terus setan kecelik, setan konsentrasi ngawasi nggudha Golkar, PDIP, Partai Demokrat, kecolongan PKS. Upamane lo ya. Ah, menurut Anda kalau Anda melihat korupsi yang begitu banyak, melihat kejadian-kejadian nasional di Indonesia ini, yang dominan, yang memiliki supremasi itu kalbunya manusia ataukah akalnya manusia ataukah syahwatnya manusia? Syahwat. Jadi negara Kesatuan Republik Syahwat Indonesia, NKRSI, gitu ya? Oke. Mungkin tak terus kira sih domain musik ini. Jadi pakai bahasa apa Bu tadi? Bahasa sejati yang sekarang kita nggak bisa nyetel, kita cari terus. Ada alat pendeteksi kebohongan, ono ilmu katurangan. Ilmu katurangan itu melihat. Jadi ini ono wong ngomong didelok sorot matane, urat-uratnya bagaimana, di situ bisa kita lihat dia bohong apa tidak dan seterusnya. Karena kita harus mencari yang sejati. Kata sejati tadi kan karena gabungan yang klop antara gini, Sunan Kalijogo telat gawe cagak toh. Ya Bapak. Liane wis gawe cagak dhewe urung teko-teko kayune wis entek. Akhirnya saanane kayu tatal-tatal dikelompokke ditaleni untuk tiang Masjid Demak. Saking gupuwe dhewe ngetok-ngetok tatal kuwi ana orang-orang kena bendone tugel gulune gitu ya, Bu. Pernah dengar cerita itu? Eh? Belum pernah dengar, Bu? Tugel gulune. Jadi orang-orang itu terus mati karena kepalanya terpisah dari badannya. Terus Sunan Kalijogo merasa bersalah, terus dia golek kayu serpian kayu jati. Wong ana iki kayu jati. Ya, terus digathukke dicujes ndase, dicujes awake, gathukke urip meneh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan jati ning urip, mengetahui dan mengalami yang sejati dari kehidupan, apakah itu suara, kebenaran, keindahan, cinta, dan lain sebagainya yang sejati, maka sambunglah kepalamu menjadi satu dengan badanmu untuk mengatasi syahwatmu. Nah, saiki syahwat iki nomor siji ya. Tapi nak disenirupakan tu menungso jane kene iki syahwat. Guandul-guandul kok banget ngono kok nang ndi. Ku nek nganggo cara pelukis ngono kuwi gambare. Apa ya kuwi ya? Gambar wong kene ding krandil kok banget kae. Itu Bapak sekalian. Jadi sejati ini tadi cuma lambang aku dhewe ya karo Sunan Kalijaga ya ora tau takon. Leres napa jenengan biyen nyambung orang-orang. As kula jare bocah-bocah ning maksud iki sing penting iki kepala dan hatimu itu harus nyambung satu sama lain. Nanti kita jelaskan bersama mulai surat An-Nur ayat 35. Ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatun fiha misbah al misbahu fi zujajah az zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala ghurbiyyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linuri mayasha wa yadhribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Lancar banget lek maca Quran ning apale ya ning ayat siji kuwi. Jadi rasa kabusan, wah cak nun apa ya, ya main cici kowe. Selawatan, padahal selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan, selawatan,